إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. يا معجمتنا برحمة الله سبحانه وتعالى خطيب berpesan hendaknya setiap kita senantiasa bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur atas nikmat hidayah, bersyukur atas nikmat hidup sehat sempat dan banyak lagi, adalah tidak akan menjadi benar dan sempurna tanpa mengabdikan diri, membaktikan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan pengkarunia atas segala nikmat yang kita rasakan itu. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup manusia tidak mungkin dia mengalami kemulusan. Selalu saja ada rintangan dan ujian. Karena demikianlah Allah sudah beritahukan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia untuk diuji. Dia berwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling baik? Bahkan keimanan seseorang itu akan disebut benar dan lurus manakala dia lurus menghadapi ujian. Allah berfirman, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuhdanun. Apakah manusia itu mengira dia mengatakan, ya Allah aku beriman kepadamu, kemudian Allah tidak uji dia? Yang majibatin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesadaran yang selalu merekat pada kita bahwa hidup adalah ujian merupakan kesadaran yang sangat utama untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa ingat bahwa ada makhluk yang kita harus rela, ridha menerima keputusan Allah untuk dijadikannya sebagai posisi musuh yang harus kita senantiasa waspadai. Dan dia adalah berupa syaitan. Di dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengulang kepada kita bahwa wahai manusia, hati-hati, waspada dan sadarlah selalu bahwa ada makhluk namanya syaitan dan dia adalah musuh bagi kalian. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhannas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian di atas permukaan bumi ini yang halal, yang thayyib. Lalu kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, Tetapi jangan kalian ikuti jejak dan langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian yang sangat nyata. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu di antara karakternya yang tidak pernah akan lepas adalah selalu merintis, memberi ide, memberi inspirasi, mendorong, mengajak, menjerumuskan manusia agar manusia senantiasa berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang dia mengikuti langkah-langkah syaitan, maka hendaknya sadar selalu. Kata Allah, innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu selalu saja, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, selalu menyuruh orang-orang yang mematuhinya untuk berbuat keji dan munkar. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan yang sedemikian dahsyat itu, yang harusnya manusia memposisikannya sebagai musuh itu, yang seharusnya manusia selalu berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan itu, ternyata ada berjenis manusia, dan itu julukannya oleh Allah disebut orang-orang munafik. Secara casing dia adalah seolah muslim, mungkin pakaiannya lebih rapi, lebih santun, lebih nyunah daripada orang muslim biasanya. Mulutnya lebih manis daripada pembicaraan muslim biasa. Bahkan kelihatannya, perilakunya, sikapnya lebih baik, lebih mulia daripada muslim biasanya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati wahai umat Islam. Ada orang yang seperti itu, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kebusukan, keburukan, kejahatan, bahkan kekufuran. Dan kalau demikian, maka orang munafik ini tak ada bedanya dengan syaitan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat, kamu perhatikan, kamu pandang penampilan mereka, style mereka, wah, mereka mengagumkan kalian. Wa yaqulu tasma' li qawlihim. Kalau mereka itu berbincang, bercakap, berbicara, memaparkan, menyampaikan konsepnya, usulannya, pikirannya, idenya, tasma' li qawlihim, kamu akan dengar apa yang mereka katakan. Tetapi ingat, Allah berfirman, masih dalam ayat sama, kata Allah SWT, humul aduwwu fahdharhum, mereka itu musuh bagi kalian, maka hati-hatilah, waspadalah. Bahkan Allah tutup ayat ini dengan qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah menjadi musuh bagi mereka dan memerangi mereka. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sikap dan sepak terjangnya orang-orang munafik ini adalah persis seperti syaitan. Allah berfirman, kata Allah, al-munafiquna wal-munafiqatu, orang-orang munafik itu, baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum min ba'din, sebagian merupakan bagian dari yang lain. Sedemikian rupa Allah mengatakan ba'duhum min, seolah mereka adalah satu tubuh, tidak terlepas, tidak terpisah, persatuan, perserikatan. Sesama mereka adalah sedemikian kokoh, sampai diumpamakan merupakan bagian dari satu tubuh. Tetapi ingatlah, waspadalah, bahwa orang munafik itu, yang laki yang perempuan sama saja. Mereka itu kata Allah, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Mereka adalah senantiasa menyuruh manusia agar berbuat kemungkaran, tetapi sebaliknya mencegah, menyendat, mempersempit, menghalangi, menutup, bahkan bila perlu mematikan segala perbuatan yang ma'ruf. Jamaah dikasih rahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat tadi sudah sampaikan bahwa orang munafik sama seperti syaitan. Oleh karena itu simpel saja judul khutbah saya kali ini adalah munafik itu seperti syaitan. Jamaah dikasih rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin seperti syaitan. Dan juga jangan seperti orang munafik. Karena kalau seperti orang munafik berarti seperti syaitan. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kesamaan yang lain. Orang munafik itu sama seperti syaitan karena selalu menipu, memukau, menghias, mengajak, menjerumuskan manusia kepada maksiat kepada Allah, dan tidak ada beda dengan orang-orang munafik. Orang munafik pun sama. Bahkan orang munafik itu dijelaskan oleh Allah, mereka kerjaannya adalah selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi kalau begitu, Islamofobialah, bencilah, curigalah, tidak sukalah kepada al-Islam, kepada ajaran Muhammad, kepada Al-Quran, kepada al-Islam, kepada umat Islam. Semua itu adalah hal yang wajar, karena menurut pandangan dan sikap hidup syaitan dan atau orang-orang yang munafik. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 langkah yang seharusnya kita miliki sebagai umat Muhammad. Menyikapi apa yang kita ketahui bahwa seperti itu berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa syaitan dan siapa munafik itu, harusnya bagi kita adalah mempersiapkan 3 hal setidaknya. Yang pertama, setiap muslim hendaknya tahu siapa syaitan, siapa munafik, apa langkah dan upaya syaitan, dan juga apa langkah, upaya dan tipu daya bahkan makar orang-orang munafik. Sebab kalau tidak tahu, nanti jangan-jangan perkataannya, perbuatannya, kiprahnya dianggapnya sesuatu yang benar, yang menguntungkan, yang menyelamatkan, padahal sesungguhnya menjerumuskan. Yang kedua adalah bahwa setiap muslim hendaknya tahu, sadar dan waspada, berlindung diri dari syaitan dan dari orang munafik itu dengan cara selalu kembali kepada Allah, memohon perlindungan Allah. Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Buktinya adalah mudah tergoda dan tergiur oleh rayuan dan bujukan syaitan, juga orang-orang munafik ini. Tidak ada yang bisa menyebabkan kita teguh pendirian dan istiqomah dalam hidup kecuali Allah. Karena itu jangan sepelekan dan jangan lalai. Selalulah kita kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ketiga, kalau kita tahu di mana tempat syaitan, saat mana syaitan bergerak, di mana tempat orang-orang munafik, tipu daya apa yang digencarkan oleh orang-orang munafik, maka kita hendaknya jauhi, jangan coba-coba, atau mungkin mengatakan bahwa dia imannya kuat, dia adalah orang yang istiqomah. Dan kalau suatu saat Dia bisa jadi imannya sedang futur, sedang lemah, sedang jatuh. Lalu akhirnya dia tergoda dan akhirnya menyesal. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sayangi diri kita. Karena sesungguhnya hidup ini satu kali saja. Tidak ada dua kalinya. Hanya ini kesempatan kita. Sekali rugi, kita akan menyesal selamanya. Karena itu, ketatlah dalam mengendalikan diri. Sesuaikanlah dengan kehendak Allah dan aturan Rasulullah. Karena itulah jalan yang disebut dengan as-siratul mustaqim. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk selalu bergairah dan semangat saat kita di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan kita dimatikan di atas jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ayyuhal muslimun. Dalam khutbah yang kedua saya ingin tegaskan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, sangat berat terhadap apa saja yang membuat kalian susah, sangat gigih terhadap kalian, sayang terhadap orang-orang yang beriman dan begitu santunnya kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah SWT diakhiri, fa in tawallau, kalau ada orang-orang yang diajak kepada ajaran Muhammad Rasulullah yang karakter dan sifatnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tetapi ternyata masih saja membangkang dan membelot dan tidak mau, maka katakan, kata Allah, fakul, wahai Muhammad, katakan, hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Redaksi ini adalah harus menjadi bagian dari apa yang kita hafal dan kita ucapkan. Cukup bagiku Allah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Hanya kepadanya aku bergantung. Dialah sang penguasa ars yang maha agung. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu surat At-Taubah ayat 129 saya pesankan kepada setiap kita membukanya, hafalkan dan ucapkan. Insyaallah akan menjadi tameng dan pelindung kita di saat kita menghadapi dunia yang semakin akhir zaman dan semakin fitnahnya bertubi-tubi. Mudah-mudahan apa yang tadi Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengatakannya, jika kita ucapkan, kita akan menjadi orang yang istiqamah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu man tabi'ahu dahu wa sara ala nahjihi ila yawmiddin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran wa fitnatan fa ashghilhu fi nafsih waj'al kaidahu fi nahrih waj'al tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.